دين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah An-Nur 100,5 FM dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, pendidikan anak dalam Islam akan diangkat topik tentang ad-du'a'u lil-atfal, berdoa kebaikan untuk anak. Doa adalah merupakan ibadah yang sangat dimuliakan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa Allah akan mengabulkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya berada di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku, kata Allah, aku adalah maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Ayat ini anjuran agar kita berdoa, dan Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa kita. Juga di dalam surat Ghafir ayat 60, surat Ghafir ayat 60, dan surat ini juga mempunyai nama surat Al-Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya, dan dia menjamin bahwa dia akan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap orang-orang yang tidak berdoa sebagai orang-orang sombong, dan kelak mereka akan dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah subhanahu wa ta'ala suka apabila hambanya berdoa, dan Allah marah apabila hambanya tidak meminta kepadanya. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ini adalah anjuran-anjuran, motivasi-motivasi agar kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Demikian pula mendoakan anak-anak. Mendoakan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, al-anbiya wal-mursalin, mereka selalu berdoa, terutama mendoakan anak-anak. Ini adalah sunnatul anbiya wal-mursalin, adalah sunnah, kebiasaan dan ajaran para nabi dan para rasul, mendoakan anak-anak. Al-walidain, bapa dan ibu mendoakan anak-anaknya. Karena doa bapa dan ibu kepada anak-anaknya itu adalah doa yang mustajab, doa kepada Allah. Dengan berdoa, bapak dan ibu bertambah lagi kasih sayang kepada anak. Sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat kasihan, sifat lemah lembut akan timbul dari hati. Bapak dan ibu berdoa mengangkat tangannya, bangun malam di waktu-waktu yang istimewa ketika sujud, berdoa, ya Allah, perbaikilah anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, jagalah masa depan anakku, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, ya Allah, tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang penuh dengan barokah dimanapun mereka berada. Doa orang tua, doa-doa kebaikan. Oleh karena itu, kita dilarang keras, dan ini sungguh bahaya ketika seorang bapak atau seorang ibu mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Ini berbahaya, karena doa itu dikabulkan. Ketika seorang bapak, seorang ibu mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, maka anak itu masa depannya suram. Kehancuran, kebinasaan, dan kerusakan. Yang pada hakikatnya nanti, ini adalah kerugian bagi bapak dan ibu sendiri. Doa-doa kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para ibu, para bapak mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, karena ini bukan akhlak Islami. Ini bukan akhlak yang terpuji. Ini menyalahi tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jauh daripada manhaj metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Bukan mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan-kebaikan selama kebaikan itu masih bisa dicapai untuk anak-anak. Di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu berdoa keburukan untuk dirimu sendiri. Jangan pula kamu berdoa keburukan untuk anak-anakmu, dilarang. Jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak, doakan kebaikan, doakan kebaikan. Masya Allah, alangkah senangnya kalau pagi ketika anak itu berjabat tangan, salaman dengan ibunya, salaman dengan bapaknya, lalu ibu dan bapak mendoakan, Allah yubarik fiik, Allah yahfaduk, wahai anakku, semoga Allah memberkatimu, semoga Allah menjaga dan memeliharamu. Doa-doa kebaikan. Begitu melihat anaknya melakukan tingkah laku yang tidak baik, doa, ya Allah, berilah hidayah anakku, ya Allah, bimbinglah dia, ya Allah. Doa-doa kebaikan, dan menghindari doa-doa keburukan. Kenapa? Karena apabila ketika kita mengucapkan doa itu bertepatan dengan waktu yang mustajab, maka doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kebaikan, maka kita yang untung dan kita yang bahagia. Kalau keburukan, maka kita yang rugi dan kita yang akan menyesal merasakan dampaknya. Pernah ada sebuah kejadian dalam masalah ini. Ketika itu ada seorang yang datang kepada Abdullah ibnul Mubarak rahimahumallahu ta'ala. Abdullah ibnul Mubarak adalah seorang tabi'in, seorang alim yang dikenal dengan ilmunya, zuhudnya, waraknya, kedermawanannya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Ada seorang datang kepada beliau, orang itu mengadu tentang anaknya yang durhaka. Orang itu mengadu kedurhakaan anaknya. Aduh, sungguh anakku telah durhaka. Lalu Abdullah ibnul Mubarak rahimahumallahu ta'ala balik bertanya, hal da'auta alaih? Apakah kamu mendoakan keburukan untuk anakmu? Lalu orang itu menjawab, bala, iya, aku mendoakan keburukan untuk anakku. Lalu Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, anta afsad tahu. Kalau begitu, kamu yang telah merusak anakmu. Ketika anakmu nakal, durhaka, kamu jangan salahkan anakmu. Karena kamu dari dulu sering mendoakan keburukan-keburukan untuk anak-anakmu. Sehingga kalau anakmu rusak, jangan salahkan anakmu. Karena kamu yang telah merusak anakmu. Doa-doa keburukan adalah sangat berbahaya dalam rumah tangga. Karena sering kita dengar ketika seorang ibu atau seorang bapak marah kepada anaknya, langsung dia menyumpahi anaknya. Semoga kamu celaka, semoga kamu tidak berkah, saya doakan kamu enggak bahagia. Nah ini yang rugi nanti adalah bapak dan ibunya sendiri. Ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rugi adalah bapak dan ibunya sendiri. Alangkah baiknya kalau doa-doa buruk itu kita rubah menjadi doa-doa yang baik. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Semoga Allah menunjukimu jalan yang lurus. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah menjaga dan memeliharamu. Semoga Allah memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Doa ibu dan doa bapak. Sehingga anak itu tumbuh penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan masa depan yang cerah. Yang cerah, anak, keluarga, dan semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu ketika pernah memanggil sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, kita mengetahui bahwa sahabat Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau masih kecil. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil lalu didekap oleh beliau, didekap di dadanya sambil Rasulullah mendoakan kebaikan. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini pandai dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Doa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak ini, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menjadi sahabat yang besar, ilmunya mendalam, pengetahuan tentang agamanya luas, bahkan beliau menjadi ahli tafsir Al-Qur'an. Beliau dikenal dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Qur'an, ulama'nya umat ini dan ahli tafsir Al-Quran. Doa Rasulullah ketika masa kecil itu menyertainya terus sampai dewasa, dan dia menjadi orang yang baik. Inilah cara Nabi, inilah metode Nabi, inilah manhaj Nabi, inilah tarbiyah Nabi kepada anak-anak. Berdoa kebaikan. Ucapan-ucapan bapak, ucapan-ucapan ibu itu bisa menjadi doa. Ketika seorang bapak, seorang ibu banyak menuduh anaknya, mengatakan dengan kata-kata yang buruk, kamu bodoh, kamu nakal, kamu jahil, maka kata-kata itu berubah menjadi doa-doa keburukan. Dan di kemudian hari lambat laun, anak itu akan menjadi seperti kata-kata yang biasa diucapkan oleh ibu dan bapaknya. Benar-benar dia menjadi anak yang nakal, anak yang jahil, anak yang bodoh. Alangkah baiknya kalau kita rubah menjadi yang positif. Kamu adalah anak yang pandai, kamu adalah anak yang cerdas, kamu adalah anak yang pinter, kamu adalah anak yang patuh. Ucapan-ucapan kita menjadi doa-doa, dan di kemudian hari anak itu menjadi seperti doa dan ucapan-ucapan yang selalu kita ucapkan, terutama pada masa kecil, yang membekas di hatinya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya selalu menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Juga di dalam riwayat Asy-Syaikhon, Bukhari Muslim dan yang lainnya, pernah suatu ketika Ummu Sulaim ini adalah ibu dari sahabat Anas bin Malik. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Waktu itu sahabat Anas masih kecil, dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'allaha lahu." Wahai Rasulullah, pembantumu yang bernama Anas itu, yaitu anakku sendiri, tolong ya Rasulullah, berdoalah, minta kepada Allah kebaikan untuknya. Jadi waktu itu sahabat Anas menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sempat 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya minta, ya Rasulullah, tolong Anas itu doakan ya Rasulullah, doa-doa kebaikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas ini harta dan anak-anak yang banyak, dan berikanlah dia barakah pada apa yang kau berikan kepadanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar sahabat Anas ini oleh Allah diberi harta dan anak yang banyak dan barokah. Yang banyak dan barokah. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang mustajab. Akhirnya sahabat Anas itu di kemudian hari menjadi orang yang banyak hartanya dan dikaruniai oleh Allah anak-anak yang sangat banyak dan mendapatkan berkah pada semua itu. Berkat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya. Doa-doa kebaikan. Doa bapak, doa ibu akan menyertai anak-anak sepanjang harinya, sepanjang masanya, sampai anak itu menjadi dewasa, akan terngiang-ngiang dalam telinganya doa-doa bapak dan doa-doa ibu. Karena ada mungkin sebagian rumah tangga yang barangkali juga mungkin tidak menghadiri majelis taklim, pengajian dan semisalnya, sehingga ketika ada seorang anak yang berbuat salah dicaci maki, bahkan kadang anaknya dipanggil dengan panggilan-panggilan binatang. Kamu ini apa? Ya maaf-maaf ya, maaf-maaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Kadang ada sebagian ibu sebagian bapak kalau marah itu anaknya dibilang kamu ini asu, ya asu, anjing. Subhanallah, anaknya dibilang asu anjing. Nanti akhirnya kata-kata bapak dan ibu ini dikabulkan oleh Allah. Anak menjadi akhlaknya kayak anjing betulan, kayak asu betulan. Atau bahkan kadang bapak atau ibu marah lalu mengatakan kepada anaknya, kamu ini khimar, kamu ini keledai. Padahal dia manusia. Dan semisalnya kata-kata yang buruk, alangkah baiknya kalau diganti dengan yang baik. Kamu adalah anak yang soleh, kamu adalah anak yang pintar. Walaupun seandainya anak itu nakal, kita bilang aja, oh masya Allah anak saya ini tidak nakal, masya Allah anak saya ini pinter, masya Allah anak saya ini nurut. Ya itu kata-kata kita masuk dalam jiwanya, meresap, dan insya Allah akan menyertai dia terus sampai tumbuh besar. Dia menjadi seperti kata-kata yang biasa kita ucapkan. Daripada kata-kata yang buruk, kita ganti kata-kata yang baik. Terus bagaimana kalau anak itu nakal, tidak mau mendengarkan omongan bapak, tidak mau mendengarkan omongan ibu, nakal betul anaknya. Maka didoakan, dimintakan ampun kepada Allah. Bapak dan ibu memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika anak-anaknya melakukan kejahatan-kejahatan dengan mencelakakan Nabi Yusuf, lalu mereka datang minta maaf pada ayahnya. Ayahnya mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi, wahai anak-anakku, aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untukmu. Jangan khawatir anak-anakku, walaupun seandainya kamu nakal, kamu durhaka, aku tidak putus asa. Aku akan selalu berdoa kepada Tuhanku, aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untukmu, wahai anak-anakku. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya. Di sini pendidikan anak dalam Islam tentang pentingnya berdoa kebaikan untuk anak-anak. Mari kita biasakan mulai saat ini kita selalu berdoa kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Kalau pagi hari biasa anak bersalaman, berjabat tangan dengan ibu, dengan bapak, tangan dicium, tangan ibu, tangan bapak dicium anak, jangan lupa doakan anak. Doakan minimal dengan dua kalimat. Allah yubarik fiik, Allah yahfaduk. Allah yubarik fiik, Allah yahfaduk. Artinya, semoga Allah memberkatimu dan semoga Allah menjaga dan memeliharamu. Sehingga hari-hari itu anak kita selalu bersama doa-doa kita. Dia menjadi anak yang barokah, yang penuh dengan kebaikan. Dia dilindungi dan dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau seandainya ada anak kecil mungkin nakal, Di samping kita didik, kita bina, kita bimbing, jangan lupa doa juga kepada Allah. Doa, ya Allah, bimbinglah anakku, ya Allah. Berilah dia kebaikan, ya Allah. Berilah dia hidayah, ya Allah. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang menyenangkan hati saya, tidak menyakiti, ya Allah. Doa, doa kebaikan. Memang ada kalanya orang tua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada dalam keluarga itu anak yang nakal. Itu adalah ujian, karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Mungkin anaknya nakal, tidak mau dengar omongan orang tuanya. Barangkali dia itu mungkin berzina, atau mungkin dia itu kena narkoba, pergaulan bebas atau narkoba atau semisalnya. Yang pokoknya anak itu membuat nama keluarga menjadi buruk, mencemarkan nama keluarga. Maka bapak dan ibu sabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendoakan keburukan-keburukan untuk anak. Karena kalau didoakan keburukan, nanti tambah rusak anak itu. Bukan tambah baik, tambah rusak, tambah jauh dari Allah, tambah merusak nama keluarga, tambah menyakiti hati bapak dan ibu. Diganti aja. Ketika sujud, doakan sambil nangis, ya Allah, bimbinglah anakku, ya Allah. Anakku telah jauh dari jalanmu, ya Allah. Bimbinglah dia, ya Allah. Berilah dia hidayah, ya Allah. Sadarkan dia, ya Allah. Ampunilah dia dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, anakku. Masya Allah. Doa bapak, doa ibu itu nyambung kepada anaknya. Karena bapak dan ibu ada keterkaitan yang sangat kuat dengan anak-anaknya. Langsung nyambung doanya. Insya Allah, lambat laun anak akan menjadi baik. Yang penting jangan putus asa. Doa tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkannya cepat atau lambat di dunia ini, atau Allah menyimpannya sampai di akhirat nanti, atau doa-doa yang kita panjatkan itu oleh Allah dialihkan sebagai penolak bala. Berdoa, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Jadi ketika kita doa, itu berarti kita beribadah. Marilah para bapak, para ibu, kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang baik, yang penuh dengan optimis menghadapi masa depan. Dan kita jauhi doa-doa keburukan untuk mereka. Karena apabila bapak dan ibu berdoa keburukan untuk anak-anak, berarti bapak dan ibu telah menjadikan rusak anak-anak itu. Inilah mungkin materi pembuka dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah sebentar lagi kita sambung dengan tanya jawab. Ya, demikian tadi mitra pendengar setia Radio Islamiyah, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kajian dari Ustaz Abdullah dan materi yang beliau sampaikan. Sekali lagi kami masih membuka sesi pertanyaan di 085-233-244-888. Dan saat ini sudah beberapa SMS yang sudah masuk. Langsung saja. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati oleh Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki 3 anak wanita kemudian mereka bersabar merawat, mendidik, memberi makan, minum dan memberi pakaian, maka 3 wanita itu adalah hijab baginya dari api neraka. Lalu jika anak-anak tersebut sudah balig dan meninggal, apakah ayahnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak atau apa, dan apa masih bisa menjadi hijab? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mengasuh anak perempuan, terutama zaman dulu, karena zaman dulu itu orang-orang jahiliyah itu apa namanya, diskriminasi terhadap anak-anak perempuan. Mereka lebih suka dengan laki-laki dan kurang suka dengan anak perempuan. Maka dari itu, kaum perempuan oleh Allah diberi nilai lebih. Kalau seorang ibu atau juga bahkan seorang bapak itu sabar mendidik anak-anak perempuannya, maka anak-anak itu akan menjadi tameng, menjadi hijab yang melindungi bapak atau ibu tersebut dari api neraka. Jadi maksudnya dididik sampai besar, diberi makan, diberi minum, diberi pendidikan yang benar, sampai anak itu baligh, bahkan juga sampai anak itu menikah. Kemudian bagaimana dengan ayahnya? Ya sama ya, ayah dan ibu sama tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah sama. Kemudian kalau masalah sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban ayah. Kewajiban kepala rumah tangga itu adalah ayah. Dan secara umum ibu dan bapak bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Kalau anak-anak dididik dengan benar, dengan baik, maka yang mendapat keuntungan adalah ayah dan ibunya. Dan mudah-mudahan semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dan bertemu di sana. Iya. Kemudian assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik, uhibbuka fillah. Ustaz Afwan, anak durhaka pada ibu atau bapak adalah lazim, tapi adakah kebalikan darinya? Karena banyak remaja yang tanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiika barakallahu, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Jadi anak durhaka pada ibu atau bapak adalah lazim. Ya, sebenarnya enggak lazim ya. Enggak lazim ya, cuman sering terjadi. Jadi anak durhaka kepada ibu, kepada bapak sering terjadi, terutama akhir zaman, dan itu diantara tanda kiamat. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Terus kalau kebalikannya bagaimana? Yaitu bapak dan ibu yang durhaka kepada anaknya. Nah ini juga sering terjadi. Karena harus ada timbal balik. Ada memberi dan ada menerima. Masing-masing bapak, ibu, juga anak-anak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bapak dan ibu berkewajiban mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, memberi nama yang baik, kemudian diajari akhlak yang mulia dan berbagai macam yang lainnya. Demikian pula anak menjadi anak yang tumbuh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena bagaimana mungkin anak itu menjadi anak yang baik kalau orang tuanya tidak mendidik anak itu menjadi anak yang baik? Mustahil. Ada sebuah kejadian menarik pada masa sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu ada seorang ayah yang mengadu kepada sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sambil ayah ini nangis. Dia mengadu anaknya durhaka. Lalu sahabat Umar memberikan tausiahnya kepada anak itu agar supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Sahabat Umar berbicara panjang lebar kepada anak itu, yang intinya kau harus berbakti kepada ibu dan bapakmu. Kemudian sang anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda telah selesai berbicara? Kalau Anda telah selesai berbicara, beri saya kesempatan untuk berbicara. Lalu sahabat Umar mengatakan, silakan, silakan, kau mau berbicara apa? Wahai Amirul Mukminin, kata anak itu, Anda dari tadi hanya berbicara tentang haknya orang tua, tentang wajibnya berbakti kepada orang tua, tapi Anda sama sekali tidak menyebutkan haknya anak. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Wahai Amirul Mukminin, tolong sebutkan apa haknya anak. Lalu sahabat Umar mengatakan, haknya anak ada tiga, dan ini adalah merupakan kewajiban orang tua. Yang pertama-tama mencari calon ibu yang layak untuk anak-anak kelak. Jadi ini berkaitan dengan sebelum menikah. Jadi hendaklah sebelum menikah mencari calon istri yang layak, yang pantas menjadi ibu anak-anak nanti. Carilah calon ibu yang layak menjadi ibunya anak-anak. Yang kedua, hendaklah bapak memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, hendaklah ayah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kemudian setelah Amirul Mukminin mengatakan, anak itu tanya lagi, wahai Amirul Mukminin, apakah cuma tiga saja? Ya, cuma tiga. Lalu sang anak mengatakan, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan kepadaku ketiga-tiganya. Ayahku tidak memberikan kepadaku ibu yang baik. Ayahku tidak memberi kepadaku nama yang baik. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Lalu sahabat Umar balik memarahi ayahnya. Kalau gitu wahai ayah, kau jangan salahkan anakmu. Karena yang menjadikan anakmu durhaka adalah kamu sendiri. Kamu tidak memberikan hak-hak anakmu. Jadi harus seimbang, harus ada timbal balik. Bagaimana supaya anak berbakti? Ya orang tua mendidik anaknya supaya berbakti. Oleh karena itu, doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua ibu bapakku. Dan sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku dulu masih kecil. Kita lihat susunan doa itu. Jadi yang menjadikan anak itu berdoa kepada orang tua untuk orang tuanya, doa kebaikan, itu karena orang tua mendidik anaknya ketika anak dulu masih kecil. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana ibu dan bapakku mendidik aku ketika aku masih kecil dahulu, ya Allah. Jadi ini penting. Kemudian juga ada sebuah ungkapan yang sangat indah, yang ini perlu menjadi renungan bagi para bapak dan para ibu, yaitu kaifastaqamadzil wal'udu a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu bisa lurus apabila bendanya bengkok? Jadi bayang-bayang itu mengikuti benda. Kalau bendanya lurus, bayang-bayangnya lurus. Kalau bendanya bengkok, ya bayang-bayangnya bengkok. Demikian pula kalau bapak dan ibu lurus, mendidik anaknya dengan lurus, insya Allah anaknya lurus. Kalau bapak dan ibu bengkok, tidak mendidik untuk lurus, bahkan bengkok, maka sulit diharapkan anak itu menjadi lurus. Jadi pada intinya, masing-masing bapak, ibu, anak, semuanya mempunyai hak dan kewajiban, dan hendaklah diberikan masing-masing itu haknya. Iya. Selanjutnya dari 8800. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya siswi kelas 3 SMA. Sebentar lagi saya akan menghadapi ujian akhir nasional dan SPMB. Adakah doa yang bisa melancarkan urusan saya? Apakah saya juga perlu minta doa restu kepada orang tua saya dan minta maaf pada mereka? Terima kasih jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa doanya ya? Doa ketika mau menghadapi ujian. Ya, doanya itu Anda baca aja doa-doa yang intinya mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan pemahaman. Di antaranya doa yang berbunyi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kepada hamba, tambahlah ilmu hamba. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmu hamba. Warzuqni fahma, dan berilah hamba rezeki berupa kefahaman. Kefahaman. Itu doa yang bagus ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahlah untukku ilmu dan berilah hamba rezeki berupa kefahaman. Kemudian juga jangan lupa berdoa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Itu doa-doa yang bagus yang perlu diucapkan ketika ujian atau yang lainnya. Kemudian juga sebenarnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di kitab Hisnul Muslim. Ketika kita menghadapi urusan yang mungkin kita anggap sulit supaya dimudahkan oleh Allah, itu doanya berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu ada di buku Hisnul Muslim, itu doa dan wirid. Itu yang direkomendasikan untuk dibeli ya. Itu murah sekali harganya, terjangkau, dan isinya cukup lengkap. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau ya Allah menjadikan semua yang sulit, kalau Engkau berkehendak, menjadi mudah. Batu-batu yang terjal menjadi lurus kalau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga minta restu orang tua. Ya minta doa orang tua. Pak, Bu, tolong doakan. Apalagi kalau bapak dan ibunya itu ahli tahajud, ahli sholat malam, masya Allah tambah mustajab doanya. Tolong Pak, tolong Bu, doakan saya. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan ketika ujian nanti. Doakan saya lulus dengan nilai yang baik. Ya. Tentu saja juga berusaha belajar maksimal. Jadi usaha maksimal dan doa juga maksimal, insya Allah sukses. Insya Allah akan sukses. Kemudian pertanyaan berikutnya. Iya. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya punya adik usianya 11 tahun yang rajin taklim di rumah tetangga. Tapi banyak teman dekatnya yang diajak tidak mau. Doanya ya Ustaz, adik tetap istiqomah untuk selamatnya orang tua kami di akhirat kelak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ini ya, punya adik 11 tahun. Adiknya masya Allah rajin belajar, tapi teman-temannya enggak mau. Ya enggak masalah, yang penting diajak saja. Yang penting diajak, kalau mau alhamdulillah, kalau enggak mau ya tetap terus diajak, jangan pernah putus asa. Kemudian kami semua berdoa agar supaya adik Anda dan juga adik-adik kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah ke jalan yang lurus, istiqamah, sehingga nanti menjadi permata hati para orang tua di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara seorang ibu yang mau mendoakan anaknya tapi sedang berhalangan? Bolehkah membaca doa yang mengandung ayat Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi seorang ibu mendoakan anaknya walaupun sedang haid, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun doa itu dari Quran, tidak apa-apa. Diniatkan saja itu bukan ayat Quran, diniatkan adalah doa. Walaupun masalah baca Quran ini khilaf di kalangan ulama bagi orang haid ya, kita enggak bahas khilafiannya. Yang jelas seandainya pun berdoa dengan doa-doa dari Quran, itu diniatkan doa, bukan diniatkan baca ayat Quran. Sebagaimana juga ketika baca wirid-wirid mau tidur, zikir pagi, zikir sore, itu diniatkan baca wirid, bukan diniatkan baca Al-Qur'annya. Memang dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan doa-doa yang sangat bagus yang perlu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak. Di antaranya barangkali bisa dicatat oleh para pendengar supaya nanti di rumah bisa dicari lagi dan dipanjatkan kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Itu di antaranya ada di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat nomor ke 127. Itu doanya berbunyi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina itu aja dipotong segitu ya. Ini doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua ini adalah orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu juga. Jadi itu juga doa untuk dzurriyah, untuk anak keturunan, surat Al-Baqarah 127. Kemudian juga ada di dalam surat Ali Imran ayat nomor 38. Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabb, wahai Tuhan, karuniakanlah untuk hamba dari sisimu anak keturunan yang baik, yang soleh. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar doa. Kemudian juga ada di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat nomor 35. Ibrahim ayat 35 yang doanya berbunyi, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, dan jauhkanlah hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala, daripada berbuat kesyirikan. Kemudian ada pula di dalam surat Ibrahim ayat nomor 40 sampai 41. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mendirikan salat dan juga anak cucu hamba. Ya Allah, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa. Wahai Rabb kami, ampunilah hamba dan kedua ibu bapa hamba dan juga kaum mukminin semuanya pada hari ditegakkan hisab perhitungan. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 74. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi permata hati kami, penyejuk hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada pula di dalam surat An-Naml ayat 19. An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Kemudian ada pula di dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 15. Itu hampir mirip dengan An-Naml tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi itu doa lengkap untuk diri sendiri, untuk ibu bapak, dan juga untuk anak-anak keturunan, sekaligus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang bagus. Jadi orang ketika datang bulan enggak apa-apa doa. Seandainya ada yang mengatakan enggak boleh baca Quran, maka diniatkan aja, itu bukan baca Quran, diniatkan itu zikir doa. Insyaallah tidak mengapa. Ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilan suami pas-pasan, bolehkah seorang istri bekerja untuk membantu suami agar dapat menabung untuk anak, baik pendidikan dan lain-lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penghasilan suaminya pas-pasan, bolehkah istrinya kerja untuk membantu suami untuk apa namanya menabung untuk pendidikan anak dan lainnya? Jawabannya boleh. Seorang istri, seorang wanita itu kerja boleh. Seorang istri, seorang wanita itu bekerja boleh. Yang penting pokoknya kerjanya itu tetap dalam koridor syar'i. Dalam koridor syar'i yaitu kerja-kerja yang aman, yang tidak menimbulkan fitnah, yang tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Karena wanita-wanita zaman Nabi dulu juga kerja pekerjaan sesuai dengan yang ada saat itu. Saat itu pekerjaannya para wanita diantaranya mencari kayu bakar keluar. Itu karena memang yang ada saat itu begitu, bantu suami, bantu keluarga. Bahkan ada sebagian wanita itu memanjat pohon kurma sendiri, ngambil kurma sendiri, karena memang gak ada yang bantu dia, ini kerja. Jadi memang yang ada saat itu ya kerjanya begitu. Kemudian juga termasuk kedua putri dari seorang nabi yang waktu itu ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Syuaib, yang waktu itu anaknya sedang mencari air untuk orang tuanya. Kedua putri mencari air. Waktu itu banyak laki-laki di sumur, kedua putri ini menunggu. Lalu Nabi Musa melihat, Nabi Musa bantu mereka berdua. Jadi ini bekerja di luar rumah, bantu suami, bantu orang tua, ya seperti itu tidak apa-apa, boleh. Jadi wanita kerja di luar rumah itu boleh. Yang penting pokoknya tetap dalam koridor syar'i, menjaga aturan-aturan Islam, aman dari fitnah, tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semisalnya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullah. Ustaz yang dirahmati Allah, apa arti dari nama Nur Ahmad Alfianto? Juga minta doanya, moga dia jadi anak yang soleh seperti Ustaz Abdullah. Maaf dia keponakan saya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini punya keponakan namanya Nur Ahmad Alfianto. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang soleh, yang baik, yang lebih dari saya. Karena saya tidak ada apa-apanya. Yang lebih dari saya, lebih baik, lebih soleh, lebih berilmu dan yang lainnya. Mudah-mudahan anaknya seperti para sahabat, seperti para nabi insyaallah. Allahumma amin. Yang penting pokoknya diberi pendidikan yang benar, maksimal, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang dicintai karena Allah, bagaimana ganti nama sedang nama yang asli sudah ada dalam akta atau ijazah? Apakah juga harus diganti? Syukran khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada seorang itu namanya kurang baik lalu diganti, apakah perlu mengganti akte atau ijazah? Kalau memang bisa, enggak sulit ya diganti, enggak apa-apa. Kalau memang kesulitan enggak usah diganti, enggak apa-apa. Yang penting sudah kita niatkan diganti namanya. Jadi akte itu kan masalahnya masalah apa namanya berkaitan dengan ketatanegaraan saja. Tapi di hadapan Allah nilainya sudah diganti, karena sudah diniatkan untuk diganti. Jadi kalau memang bisa diganti tanpa kesulitan, maka di akta, di ijazah diganti. Kalau kesulitan tidak usah diganti, tidak apa-apa. Yang penting dalam keseharian kita sudah niatkan telah mengganti namanya menjadi nama yang baik, nama-nama yang Islami. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang istri dan suami saya sudah meninggal. Apakah saya kembali menjadi tanggung jawab ibu atas segala yang saya perbuat? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang istri apabila ditinggal suaminya, kembalinya kemana? Ya, kembalinya tetap kepada orang tuanya, kepada orang tua semula. Jadi ketika seorang anak perempuan itu masih belum menikah, maka dia tanggung jawabnya bapak dan ibunya. Setelah menikah, maka menjadi tanggung jawab suaminya. Suami meninggal dunia, ya kembali lagi kepada bapak dan ibunya. Jadi kembali kepada bapak dan ibunya. Adapun masalah perbuatan dan dosa, itu masing-masing orang menanggung sendiri. Karena dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kecuali kalau memang dosa seseorang itu ada kaitannya dengan usaha orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang dirahmati Allah, aku dan istriku serumah dengan orang tua istriku, yang mana mereka selalu mementingkan dunia dan meninggalkan agama. Bagaimana baktiku kepada mereka dan mohon doanya agar aku selalu kuat dan dalam beribadah kepada Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada seorang suami yang dia dengan istrinya itu bertinggal di rumah mertua. Ditinggal di rumah mertua, di rumah orang tuanya istri. Yang mana ternyata mertua ini lebih mementingkan dunia, meninggalkan agama. Terus bagaimana baktinya kepada mereka? Yang paling enak rumah tangga itu kalau bisa itu rumah sendiri. Paling enak itu memang rumah sendiri ya, kalau bisa, kalau memungkinkan rumah sendiri, walaupun sederhana, walaupun mengontrak lebih baik daripada berkumpul dengan yang lain. Karena kita bisa mengatur rumah tangga kita sendiri, tidak ada campur tangan orang lain, kita bisa membawanya kepada aturan-aturan agama yang benar dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kalau tidak memungkinkan dan terpaksa harus kumpul dengan mereka, ya sabar. Seandainya mereka mementingkan dunia, meninggalkan agama, ya kita jangan terpengaruh. Kita jangan terpengaruh, bahkan kita punya kewajiban untuk selalu memberikan masukan dan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik dan semampunya. Kemudian tetap berbakti atau berbuat baik kepada mertua, berbuat baik akhlak, sambil terus memberikan nasihat-nasihat agar mereka itu oleh Allah diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan doa kami menyertai Anda semuanya, semoga Anda semua oleh Allah dijadikan kuat dalam beribadah, istiqamah, dan pada akhirnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur, diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bacaan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzhabal jahim. Itu ada di Al-Qur'an. Ya. Di surat apa ya? Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di Quran itu. Itu ada di surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat nomor ke-7. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-7. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Itu doa yang mustajab itu doanya malaikat. Itu doanya malaikat dan juga kita dianjurkan berdoa seperti itu. Itu doa yang bagus, artinya adalah wahai Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Wahai Allah, ampunilah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan-Mu dan selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim. Jadi itu doa yang bagus sekali, perlu dipanjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang selalu dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Saya ibu 5 anak laki-laki. Doa apa lagi yang bisa saya amalkan selain doa yang di surat Al-Furqan agar 5 anak saya terjaga dari godaan-godaan di luar? Terima kasih Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doanya itu telah disebutkan tadi ya, atau saya ulang saja secara global. Secara cepat, itu ada doanya untuk anak-anak di surat Al-Baqarah ayat nomor 127. Ada juga di surat Ali Imran ayat nomor 38. Kemudian ada pula di surat Ibrahim ayat nomor 35. Kemudian ada pula di surat Ibrahim ayat nomor 40-41. Lalu ada di surat Al-Furqan ayat nomor 74. Dan ada pula di surat An-Naml ayat 19. Dan ada pula di surat Al-Ahqaf ayat nomor 15. Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah menyertai ibu dengan cinta, ridha dan kasih sayangnya. Anak-anak ibu menjadi anak-anak yang salihin dan menjadi ahli syurga semuanya. Menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Allahumma amin. Iya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam berapa batas waktu membaca doa pagi? Saya terbiasa membacanya setelah memandikan bayi saya sambil menyusui. Harapan saya setelah fasih berbicara, dia sekaligus hafal doa itu insyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai baca doa pagi, adzkarus shabah. Doa pagi itu dibaca min thulu'il fajr malam tathlu'is syams. Jadi semenjak terbitnya fajar ya, atau gampangnya setelah salat subuh sampai matahari terbit. Jadi itu. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari terbit waktunya. Adapun kalau doa-doa sore, adzkarul masa, itu dibacanya setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ya. Ustaz yang dirahmati Allah, bila orang tua selalu mendoakan kebaikan, sementara yang berkata buruk pada anak kita adalah nenek atau budenya, apakah kata buruk dikabulkan Allah, Pak, akan berdampak pada anak? Ya, amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokoknya bapak dan ibu telah berdoa dengan doa-doa kebaikan untuk anak, insyaallah Allah mengabulkan doa-doa bapak dan ibu. Seandainya nenek bude mendoakan keburukan, yang mereka diberitahu aja supaya mendoakan kebaikan. Tapi bapak dan ibu jangan takut, yang penting selalu doa-doa kebaikan. Insyaallah Allah mendengar doa bapak dan ibu. Karena memang banyak orang-orang yang kadang itu iri, dengki, hasud mendoakan keburukan. Kita jangan khawatir terhadap hal itu. Yang penting kita telah berupaya dengan yang baik-baik, kita telah mendoakan yang baik, dan insyaallah Allah mendengarkan doa-doa kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya, mungkin saya kira itu dulu tentang pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini. Dan insyaallah besok kita kaji keluarga sakinah pada waktu dan jam yang sama. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ishfihim wa afihim. Allahumma arzukum as-sihha wal-afiyah wa thabat wal-istiqamah. Allahumma ahdi awladana ila siratika al-mustaqim. Allahumma aj'alhum muti'ina lak wa lirasulik. Waj'alhum barina lil-walidin. Wasilina lil-arham. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Peliharalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka dari semua keburukan, bencana dan musibah. Jangan kau berikan kepada mereka madarat dan segala yang membahayakan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah sehat walafiat, selamat, sejahtera dan istiqamah. Berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jadikanlah mereka berada di atas jalanmu yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah taat kepadamu, taat kepada Rasulmu. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menyambung tali silaturahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Rabb kami, jadikanlah kami imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram. Jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.